Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladhi 'allamal insana 'allamahul bayan. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, afsahil khalqi fil lisan, wa ala alihi wa sahbihi wattabi'ina wattabi'in tabi'ina ila akhir zaman. Amma ba'du, hadratal mukarramin, para alim, para kiai, para masyayikh, para sesepuh sedaya ingkang kawula hormati. Alhamdulillah wa syukrulillah, kula kali panjenengan saged kepanggih malih wonten ing mriki majelis dalam rangka nderek-nderekaken ngaos kitab hikam. Mandar muga pengaosan kitab hikam menika beto manfaat kangge kula saha panjenengan sedaya wonten ing alam donya maupun wonten ing alam akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu ingkang kula hormati, kala wingi kula kali panjenengan sampun dipun tuturaken bahwasanya manusia yang sudah tidak merasa akan adanya nikmat kepada dirinya sendiri itu adalah merupakan putusnya pemberian dari Allah dan sekaligus niku merupakan awalul hijab. Untuk pengajian ingkang sak menika sampun tutuk nomor 50 kali. Monggo jenengan buka kitabe, dipun toto atine, konsentrasi ngrungono ngaji, mandar muga iso mlebu nang ati kula panjenengan sedaya. Ala hadziniyah wa ala kulli niyatin sholihah wa ala ma nawaina wa ala ma nawasalafun sholihun. Al-Fatihah. A'udzu minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qad yuqamu maqamal bu'di wa huwa la yadri. Waqat yukomu lan terkadang den panggonaken sapa murid maqamal bu'di ing dalem panggonane ing dalem panggonan adoh ai fi maqamil bu'di tegese ing dalem maqam adoh. Niki maqamal bu'di niki termasuk dados dzorob nggih, dados dzorob saking waqat yukomu maqamal bu'di ai fi maqamil bu'di utawa dados maf'ul saking lafat yukomu maf'ul sani yang membutuhkan kepada harf jer yang harf jernya dibuang. Teng kitab lari sekolah ngeten. Wa'addi laziman biharfi jari wa in hudhifan nasbulil munjari. Jadi dibuangi harf jer niki bisa menjadikan dibaca nasob lafat makoma. Tafsirannya ai fi maqami ngoten. Dadose mutadi kelawan harf jar fi. Fi maqamil bu'di ing dalam panggonan ado wa huwa ale utai murid iku layadri. Ora sadar sapa murid. Terkadang manusia itu telah ditempatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di tempat yang sangat jauh. Tapi justru mereka niku mboten sadar kalau dia itu sedang ditempatkan di tempat yang jauh oleh Allah Subhanahu wa taala. Contone ngeten. Dikai penggawean sing mapan nang Gusti Allah. Nukuh lawaris nukune. Saking larise sampai lali nang sembayang. Sing katene sembayang iku wis aduh kate sembayang ya apa tepak wong akeh dodol, akeh wong dodol iki. Lho wong awake dodolan. Nang sembayang kok lali. Nang sembayang mboten gelem lakoni alasane krana sibuk. Wah, darurat. Ya lek tepak nganggur ah sembayang wong saiki aku tepak repot masih ndak sembayang ndak apa-apa darurat iki jenenge. Wong ngeten iki adalah orang yang ditempatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di tempat yang sangat jauh dengan Allah dalam keadaan dia tidak sadar bahwa dek ini ku sedang didohno nang Gusti Allah. Mboten sadar lek awak ini ku didohno nang pangeran. Ngoten. Kok sadar oh? Dek ini ku tobat nang Gusti Allah. Krono mboten sadar, akhirnya dia mboten tobat, mboten ngeroso. Krono mboten ngeroso, yo tambah suwe, tambah ato. Ono uang mantu, repot, nemoni dayo singkatini bowo. Waktu ini mepet, asar. Waktu ini kurang 10 menit, dayo tepak ake-ake. Padahal dia durung sembayang. mboten sembahyang sampai asare entek melbu nang waktune maghrib. Itu adalah sebuah tanda bahwa kita diletakkan di tempat yang jauh oleh Allah. Lek sampean terus mboten ngeroso, bahkan ngeroso bahwa nemoni daya niku lebih penting daripada sholat, ingat, itu adalah berarti sampean didohno nang Gusti Allah. Sampean tidak sadar lek niku adalah perbuatannya Allah yang ingin menjauhkan sampean saking Gusti Allah. Hati-hati kula mbek sampean iki. Ojo bunga-bunga dikei dunyo sing sampe nyebabno kula sampean iki adoh nang Gusti Allah. Mergo sedikit keinginan kita bermusuhan dengan saudara kita yang sesama Islam. Ojo bunga panjenengan iku neraka-neraka iku cak. Tambah suwe panjenengan tambah adoh nang Allah. Tambah suwe panjenengan tambah tebih datang Gusti Allah. Panjenengan luwih dekat dengan keinginan yang berupa dunia saja. Nang Allah sampean boten ngreken, dunyane Gusti Allah tok sing sampean reken. Sampean ndak sadar kalau itu adalah memang cita, tujuannya Allah untuk menjauhkan sampean dari Allah. Hati-hati. Walau lam yakun lamono ora ono min iqomatihi iku saking oleh manggonakene Allah ing murid, lamono ora ono iku min iqomati saking oleh manggonakene Allah ing murid maqamal bu'di ing dalam maqam kang adoh. Illa ayu kholia angin yento ngejarake sopo Allah ka ing siro wama sertane yun sobu talil wawi maf'ulam ma'ah. Jadi sertane barang turidu kang arepaken siro ing ma bi ayu salito kelawan yento nguasaken sopo Allah nafsaka ing awak siro alaika nafsaka ing nafsu siro alaika ing atasi siro wa yamna ala nyega sapa Allah nusrotaka ing nulungi sira alaiha ing atase nafsu lakana moko yaktini ono apa zalika mengkono-mengkono takhliyah takhliyatukah wa maturiduniku kafian iku kang nyukupi apa zalik fil bukti ing dalem adoe fa inna zalika mongko sak temene mengkono-mengkono takhli ya tu kawama turidu iku mabdaul hijab kawitane aling-aling wamani unlan kang nyegalil kolbi maring ati anid dukhuli saking melbu fi hadratir rabbi ing dalam ngangsani pangeran subhanahu moho suci rob dawune ke musonib walau lam yakun fi iqamatihi maqamal bukti illa ayu kholia kawama turidu andai kata dalam konteks Allah menjauhkan kepada kita ini tidak ada sama sekali tanda-tandanya kecuali Gusti Allah niku ngejarno sampean sakarepe dhewe. Sampean nipu wong ya nang Allah dikei lancar. Sampean ngakal-ngakali wong nang Allah dikei lancar. Sampean korupsi donyane negara dikei lancar. Sampean ngakal-ngakali negara cari nikati digawe bayar guru, ternyata digawe bayar bal-balan. Yo dikei lancar nang Allah. KPU iso ndak ngerti, KPK iso ndak ngerti. KPK iso ndak paham lek sampean melanggar. Ingat, andai kata tidak ada perbuatan lain sampean ndak dikei coba, ndak dikei loro, mek dikei lancar tok ngelakoni dosa. Itu adalah cukup menandakan bahwa Allah iku kepingin ngedohno sampean. Ndak ana pun maksiat ndak tahu. Apa-apa ndak tahu mek penggawean elek niku tok dikei lancar nang Gusti Allah. Yang wis ngerti kalau perbuatan itu salah. Ngakal-ngakali negara niku salah. Gawe APBD niku keliru. Disalahgunakan itu sudah tahu kalau salah, tapi tetap dilakoni lan lancar. Ndak ana sing negor, ndak ana sing wani ngilokno, ndak ana sing wani ngritik, ndak ana sing laporno nang pengadilan. Nuwun sewu, sampean dikei lancar kelakuan koyok ngeten ini sebetulnya sudah cukup merupakan bukti yang kuat bahwa panjenengan iku diniati adoh karo Gusti Allah. Ndak dikarepi nang Gusti Allah. Lha kula mbek sampean ndak kroso keasikan, keenaan. Anjane donya sing digodhak, donya iku lek ditukokno gula rasane legi, lek ditukokno uyah rasane niku asin. Lek ditukokno micin, yo rasane lezat, dan seterusnya, dan seterusnya, dengan kelezatan yang kita rasakan dari dunia, pangkat, jabatan yang kita miliki, kita lupa kalau itu dari Allah. Awalnya barangnya tidak terlarang, krono kebiasaan-kebiasaan, akhiri kurang-kurang-kurang sampai meloncat batas-batas undang-undangi Gusti Allah. Dijarnoai nang Gusti Allah, dintek-entekno wis barang haram iki wis. Kulo ambek sampean ndak ngeroso nek niku melanggar. Oke. KPK memang matanya hanya dua, telinganya hanya dua, tapi Allah tidak terbatas. Wa mallahu yuridu dzulman lil alamin. Allah tidak akan menzalimi orang-orang sak donya. Lek Allah ngekei azab nang kulo sampean, ojo ngersulo. Pancen iku wis kelakuane sampean. Kalau nilai kelakuan elee makin akeh, azabe Gusti Allah yang makin pedih. Masih kadang-kadang di dunia kula ambek sampean ndak ngeroso, lek aku salah mestine dudu aku sing pangkat. Oleh aku dadi wong pangkat krono aku ndak salah. Lho niki. Omongan koyok ngeten iki ojo diterusno, Cak. Ndak mesti. Memang ada wong niku lek salah mesti dipenggel nang Gusti Allah dengan yang namanya hukum karma. In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Kalau sampean berbuat baik maka manfaatnya akan kembali sampean, lek elek yen angel sampean pisan. Tapi itu tidak semestinya. Tidak pasti ada memang sebagian seperti itu. Yang jelas lek kula mbek sampean wis nglakoni jelas barang iku salah, sing apik ojo diterusno. Sik diterusno sampean yo. Saken to, Pak? Nggih. Saken, Mas yo sampean wis kenal nang malaikat mungkar nakir ya ojo sombong lah. Malaikat mungkar nakir ku lho Pak ndak kenek dirayu. Malaikat mungkar nakir niku lho Pak ndak kenek disogok. Malaikat mungkar nakir niku ndak kenek dijak kompromi, Pak. Lah nek donya sampean suci yo pira wong niku Mas yo sing pidhato dhewe niki. Koyok-koyok delokane wong kereng. Nun sewu kadang-kadang lek kenek sing koyok deluang niku ya moro mlembe. Sing asale hukumi haram tahu kalau itu perbuatan salah. Nek sing tipis-tipis niku malah ningkluk tok, Pak. Niku kelemahan manusia seperti ini. Mandar muka kula kali panjenengan mboten ngoten. Padha mawon kula ngomong niki ndak ngomong sampean tok. Kuatir meneh-meneh kula niki nang Allah ditakdir dadi presiden sapa weruh. Mandar muka tetep iso ngelampai nopo sing sesuai dengan karsani Gusti Allah. Semoga kita tidak melupakan semua pemberian Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Kula mek sampean wis lali nang pangeran, wong pangeran sing jaga. Lek pangeran lali nang kula sampean ya apa? Sing butuh iku Gusti kula nang Gusti Allah. Dudu Allah sing butuh nang kita. Gusti Allah ngono, masih sampean ndak sembahyang Gusti Allah ndak rugi wong waran pangeran ndak dagang. Masih sampean manfaat bendino Gusti Allah ya nak getun babuano jare Gusti Allah. Melanggar-melanggar kok neraka sik jembar ngoten iki. Sampean niki berbuat ibadah Gusti Allah ya nak bunga. Malah mungkin kok kula. Cek beise wong cakang. Swargane ngarakno kurang ngoten. Tapi Allah enggak seperti itu. Panjenengan ibadah Allah ya nak bunga. Panjenengan melanggar maksiat Allah ya nak susah. Panjenengan ibadah Allah ya nak oleh badi. Panjenengan maksiat Allah yang ndak ngerasa rugi. Sekabehan niku apa jare kula panjenengan sedaya. Ingat, ini bukan diskriminasi, kula mboten mek ngingetaken panjenengan sedaya, tapi ya kula ngilingno awak kula dhewe. Lah apa kula kate ngilingno sampean? Wong awak kula durung mesti bener. Ana sing ngomong, "Lah ngaji ku ya apa? Sampean muni ndek konoan niku ndak ngilingno wong, kula mboten ngilingno wong." Kulo ngilingno awak kulo dewi. Nah perkara sing krungu terus percaya sak kerso panjenengan. Panjenengan ndak patek ngrungokno nang omongan niki nggih alhamdulillah. Kulo niki dodolan ngono lho Pak. Teh, sapa sing arep nang tehku monggo sampean unjuk. Ndak arep monggo sak kerso panjenengan. Pemaning kanca-kanca sing ngerti-ngerti. Kanca-kanca sing wis dadi kiai-kiai, mboten kula mboten ngingetaken panjenengan kiai. Ustaz-ustaz, kula mboten ngingetaken panjenengan ustaz, sak kersa panjenengan, kula nek ngomong mawon. Niki ilmu sing saestu. Sing terpenting niku kula ngilingno awak kula dhewe. Apa gunanya saya mengingatkan orang kalau diri saya sendiri keliru. Wong podo-podo kepingin jolek tiket mlebu nang swarga, podo wong katene numpak kapal ngoten lho. Dolen nang Jakarta mulene katene numpak pesawat, ndolek tiket, awake ndolekne tiket wong, awake dhewe lali ndak tuku tiket. Akhire koncane mulih kabeh awake dhewe kari. Kula mboten kepingin kaya ngoten. Kula dhewe ndolek tiket, akeh tiket sing wonten, sapa sing gelem ayo melok. Kira-kira wong budal kula ya katut, senajan kula ana ndek ngarep. Ngoten lho, Pak. Allahumma amin ya rabbal alamin wa ya mujibas sa'ilin. Kula mboten ningali kitab napa sing kula ji. Sing penting kula niku ndolek dalani swarga. Paji kok kitab Hikam dukur men, mboten dukur. Yang penting jenengan resapi isinya. Ojo niat ngaji Hikam. Jenengan ngaji yo isine. Bukankah sekarang niki saatnya manusia itu tidak bisa dibodoh-bodohi? Menungso sak niki niki pinter-pinter. Pinter niku artine unzur maqala wala tanzur mangkola. Lihat saja sesuatu yang diucapkan. Jangan orang yang mengatakan. Rungokno isine, ojo ndelok kitab apa sing diwaca. Cecek napa mboten dateng syarak ngaten mawon. Menawi wonten kirang ceceke, ngapunten para kiai. Ngapunten para ustaz, dalem siap dipun panggil. Monggo kita wicanten sak sekecane. Terutama dumateng sedaya kanca-kanca pengurus cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Kota Pasuruan atau pengurus daerah jamiah-jamiah yang lain. Kados akhina tiang-tiang Muhammadiyah menawi wonten ingkang mboten sekeca, dalem siap dipun panggil. Omong-omongan sing enak ngoten lho. Wong kula mboten kepingin tukaran. Kepingin dolek tiket berangkat nang swargane Gusti Allah. Nggih kula kepingin katut cak, ngoten lho. Kula ndak mek ngejak panjenengan tok, panjenengan tak kon budal awakku kari mboten. Menika dalam sejanipun ngaos menika, yang paling penting niku awak kula dhewe. Saya harap kata-kata saya ini kembali kepada saya sendiri. Untuk orang lain sak kerso panjenengan, sak kerso saestu. Tidak ada masalah. Wa ma alaina illal balagul mubin. Tujuan daripada saya hanya menyampaikan. Lain daripada itu boten wonten sama sekali. Tidak ingin nembak sana sini mboten. Fa inna dzalika mabdaul hijab wa mani'un lil qalbi anid dukhul fi hadratir rabb. Dadi niku wau nang Allah dijarno kula ambek sampean seneng-senengan karo nafsune dhewe itu termasuk juga mabdaul hijab, awal daripada hijab. Dan mencegah pada hati kita untuk masuk di kalangan Allah Subhanahu wa taala. Ya iso mlebu lek wis dikuasani nafsu. Kapan kula ambek sampean sing katene mlebu nang Gusti Allah kalau nafsu sudah menguasai kita? Kapan kita akan menjadi hamba Allah kalau kita menjadi hamba merasa menjadi hamba lainnya Allah? Kapan kula ambek sampean sing ngrasa dadi hambanya Allah? Ndak iso. Jadi hambanya nafsu. Jadi budaknya kesenangan. Wa qala Tsauri, man lam yata'adab lil waqti fa waqtuhu maktun. Imam Sufyan Ats-Tsauri berkata, barang siapa yang tidak sopan menghadapi waktu, maka waktu akan membunuhnya. Kata-kata niki biasa dipun aturakan wonten ing kalimat hikmah, al waktu kasaifi fa illam taqtahu fa innahu yaqtauka. Waktu adalah pedang. Barang siapa yang tidak memutuskan waktu itu, maka waktulah yang akan memotongnya. Waktu adalah uang. Barang siapa yang tidak mau mencari uang, maka dia akan ditinggalkan oleh uang. Maka wonten omongan sakniki sing luweh rodok bagus, asyiasatu thariqatun. Man lam taqtahu fa innaha taqtahu. Wonten male dawuh politik itu adalah sebuah perjalanan. Barang siapa yang tidak makan politik, maka dia akan dimakan oleh politik. Ingat nggih, dengan segala konsekuensinya. Sinten sing boten gelem berpolitik, maka dia akan dimakan oleh berpolitik. Maka berpolitiklah sesuai dengan keberadaan sampean dhewe. Duduk politik-politik partai niku. Politik nang awake dhewe. Cuk sampai sampean niku gelem dikelabui oleh siapapun dan oleh apapun. Iku jenenge politik. sinten sing mboten gelem politik, maka dia akan dihabiskan oleh politik. Maka orang hidup berpolitiklah untuk dirinya, karena politik untuk dirinya itu adalah politik yang sangat handal. Sing nyebab noda ini ku selamat ono di dunia akhirat. Niku politik, butuh politik partai niki melok niki sanes niku. Menungso wonten di dunia niku wajib melok politik. Apa politik? Awas politik niku. Politik niku licin. Onok barang enak, deloan niku yo enak, tapi awas nik mburi niku onok pahit. Jangan dihadapi. Ojo diterima. Onok barang pahit, tapi mari pahit nang awak dadi enak pangan. Iku jenenge politik, Pak. Politik niku memandang sesuatu bukan hanya dari zahirnya saja, tapi balik sesuatu itu sampean juga harus memandang akibat dari sesuatu itu sampean kudu ndelok. Iku jenenge politik. Maka kula lek saged nganjuraken dumateng sedaya kaum muslimin muslimat nahdiyin nahdiyat, seluruh masyarakat yang mendengar suara saya ini, mari kita berpolitik untuk menuju swargane Gusti Allah. Ojo berpolitik ngilok-ngilok no wong. Nek wong politik ngilok no wong ku jenenge tok politik, tapi asline mboten politik niku, ndak ngerti politik niku. Orang politik adalah orang yang sangat pandai menyelamatkan dirinya sendiri, iku jenenge politik. Carane berpolitik tapi awake korupsi terus, iku tetep berpolitik jenenge iku. Katene nang neraka niku saking ndak kroso, Cak. Ndak ana nek donya niki orang yang mampu melarang politik. Jangan, tidak ada larangan berpolitik. Nek kula pribadi justru ikut politik itu hukumnya wajib. Malah lek panjenengan mboten politik dosa. Tapi ingat, politiknya itu dengan arti kata politik nyelametno awake dhewe. Lek mari nyelametno awake dhewe baru ku anfusakum wa ahlikum naro. Selamatkanlah dirimu dan keluargamu dari kobaran amarah api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Niku jenenge politik. Wajib jenengan melok politik iku, jek sampe lali. Kula kadang-kadang nang kanca-kanca diarani, "Ya, Sid, iku ndak tau melok politik saiki." Lho, jadi sapa? Politik terus ngono niku. Pentine politik. Pangi turu politik. Katene turu politik. Katene ngising lho kula politik. Apa maning katene mangan? Politik lho. Harus manusia itu berpolitik, harus. Tapi ingat, politik jangan sampai mengecoh diri kita untuk menjadi orang yang celaka. Neraka niku sing paling kita wedeni, duduk jabatan, duduk sopo-sopo wis. Kita harus tetap punya anggapan yang kita takuti adalah Allah Subhanahu wa taala kuatir. Napa sing kita lakoni niki ndak cocok karo kekarepane Gusti Allah Subhanahu wa taala. Wa min isaatil adabilan iku setengah saking ngelekaken ing tata krama ma'abdin nasi serta setengah menungso ma utawi barang zakaro kang nutur sapa musannib ing ma bi kaulihi kelawan dawuhe ki musannib lanjut mencolot datang nomor 58 idza ra'aita abdan aqamahullahu ta'ala ay ja'alahu qa'iman biwujudil awradi bi an azharaha minhu wa adamaha wa adamahu 'alaiha ma'atulil am imdadi fala tastahqiranna ma manahahu maulahu idza ra'aita arekalane ningali sapa sira abdan ing kawula akoma kang jumenengaken hu ing abet Allah sapa Gusti Allah taala halimulur sapa Allah aja'ala tegesin dati akan sopa Allahu ing abad ko iman ingkang jumeneng biwujudil awrati kelawan anane piro-piro wiritan bi'an azharo kelawan yento ngato akan sopa Allah ha ing awrat minhu saking abad wa adamalan ngelanggeng akan sopa Allahu ing abad alaya ing atasi awrat aja'ala tegesin dati akan sopa Allahu ing abad mudawiman ing wong kang ngelanggengi alaya ing atasi awrat ma'atulil imdadi ma'atulil amdadi serta suwene pertolongan ail ma'unati ma'atulil imdadi imawan matulil imdadi amadda yumiddu imdadan saking masdar matulil imdadi serta dawane pertolongan ail maunati tegese pertolongan wataisiri lan gampangaken wasorfis syawagili lan ngengoaken ing pira-pira barang kang nungkulaken alati tushgilu kang nungkulaken opo alatihu ing murid anil kiami saking jumeneng biha kelawan aurat wal muradu tae kang den karepaken bituli dhalika kelawan dawane mengkono-mengkono imdad iku tawalihi nuli-nuline dhalik alaihi ngatasi murid ma'atuli zamani sarto suwini zaman nun sewu maknanya rada akeh ya. Fatuluhu mongko utawi dawane imdad iku bituli zamani kelawan dawane zaman alladzi kang yahsulu hasil apa dalik fi ing dalam zaman wa hadzi utawi iki koma iku sifatul ubad sifate biro-biro wong kang ngawula wa zuhad lan biro-biro wong kang zuhud. Fala tastakhiron namangka aja milang-milang ino temen sira ma ing barang mana hakang maringi hu ing ma ai ato tegese maring ing masa maulahu pangerane abad wa alalal istihqara biqaulihi niki dawuh niki musone termasuk eleke tata krama nggih menika. Andai kata sampean ndelok kaulane Gusti Allah, sing mana yang mana oleh Allah seorang hamba itu tadi dijadikan hamba yang selalu menepati wiritan-wiritannya. Ditampakkan oleh Allah seorang hamba itu melakukan wiritan-wiritan tadi. Lan didadekno wa adamahu alaiha. Wiritane niku didadekno istiqomah. Ma'atulil imdadi serta dawani pertolongan saking Gusti Allah. Ail ma'unati tegesi pemberian. Ya napa lek ngoten fala tastahkironna ma manahu maulahu. Ojo dianggep enteng barang-barang sing dikekno nang kawula niku wau. Ndak oleh ngoten niku. Ojo dianggep enteng. Napa li annaka lam taro alaihi simal arifin krana sampean mboten melihat mereka itu tanda-tandanya orang-orang yang arif. Mboten oleh gampangane ngeten. Lek mangkan sing didelok niku kok cara yang bersangkutan yang menerima nikmat orang yang bersangkutan. Niki mboten, niki sing delok. Kulo ambek sampean delok wong perlombaan. Wis gampangane ngeten wis blak-blakan mawon. Delok pilkada calone telu. Siapa nanti yang berhasil? Wong sing hasil niku adalah orang yang tidak kita sukai. Padahal wong ini ku apik. Lek wis pancen nyoto-nyoto wonge apik lan betul-betul sukses, maka dengan kebencian yang ada di dalam kita yang sangat meluap-luap, sampean ojo ngreken remeh nang keberhasilannya. Iku nu masih berhasil wong barangan coro yang dipakai ndak halal. Apa iku? Iku ngono duduk nikmat ta kok Gusti Allah azab iku krana wonge akeh korupsi. Dadi nang Gusti Allah diparingi hasil. Nun sewu, ngomong ngeten iki ndak oleh. Napa kok mboten oleh? Krana panjenengan tidak menampakkan. Bukan krana oleh. Apa sampean kok menganggap enteng krana dek niku duduk termasuk golongan arifin? Mboten oleh. Sing api iku wong sing ndak tau mato nang jero omahe iku lho. Lho golongane kiai-kiai ngono iku termasuk golongan kiai sing golek perhatian tok iku. Kiai kampanye, kiai opo lek kiai kampanye iku? Nuwun sewu. Ngomong ngeten iki ndak oleh. Lek mang kiai ini sing kita bahas, yang sekarang orang yang melihat. Ono kiai ngalor ngidul melok kampanye saenake dhewe. Kadang-kadang wong liya dilokno, kiai liya dilokno. Lho lek sing ilokno niki ndak apa-apa nggih. Saniki ono kiai wetul masalah kampanye. Kiai opo iku? Kiai makelar. Iya gelem nulungi saking krana nek duwike duduk kiai ku nun sewu. Ngomong ngeten iki mboten angsal. Krana apa? Krana sing jelas iki. Kiai niku adalah orang yang dekat dengan Allah. Insyaallah niki. Karena dekat dengan Allah, maka Allah akan memberikan sebuah bantuan kepada kiai itu, kepada ustaz itu, kepada orang yang baik itu. Dikai omah apik nak katik ketok nyambut gawe, dikai mobil apik nak katik ketok soro. Kulo ambek sampean teko ati sing rasa ndak seneng ndak oleh muni kiai makelar, kiai kampanye. Aku ojo sampe melok nang kiai, ku sembayang ndek mburine ae ndak sah. Mending ngeten iki mboten angsal. Napa oh, wong niku nek cara hikam, Pak, mboten patek oleh nyalahno wong liya. Dadi sing kudu dinilai awake dhewe sampean ojo muni ngoten niku masih ono kiye berhasil. Sugih, masih aku iso lek ngono. Mending ngeten mboten angsal. Bahne wis uripe dhewe-dhewe. Kalau mereka merasa jelek, tolong mereka berhenti aja. Kula mbek sampean wis ngrekno awake dhewe-dhewe. Yang jelas pengajian kitab hikam yang kemarin dengan yang sekarang isinya lain. Aku lo kali panjenengan kudu iso bedak nih. Lek sing wingi adalah nilai kiainya, nilai orang yang sukses. Sekarang bukan, orang yang melihat. Orang yang melihat itu enggak boleh fala tastahqiron nama manahu maulahu. Ojo nganggep enteng barang sing dikene Gusti Allah. Kok wong waran wong kaya iku dikene penggawean ndak kadek nyambut gawe sok. Oh, kiai apa iku kiai capelok. Kiai apa iku kiai jerangkong, kiai apa kiai makelar. Muni ngeten iki ndak oleh. Ingat lho nggih, ingat. Kiai itu bagaimanapun juga kiai itu adalah orang bagus. Kiai itu bagaimanapun juga dia adalah orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah perkara kiai ini niku duwe niatan kepengin dadi makelar terserah dek. Besok nik kuburane dhewe-dhewe. Soalnya apa kadang-kadang moto kula mbek sampean tertipu lho. Kapal niku gede ana ndek ndukur ditakoni sak pira kapal niku? Sak driji. Ketoke sak driji. Asline kapal niku gede. Makanya kita jangan terlalu percaya dateng moto kita, jangan terlalu percaya pada pandangan-pandangan kita. Bapak-bapak, ibu-ibu yang kang kula hormati, semoga kita bisa menjadi orang yang sukses dan sesuai dengan kehendak Allah, dan semoga kita bisa menjadi orang yang memandang orang yang sukses itu sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin wa ya mujibas sa'ilin. Sakmenten ingkang saged dalem maturake andar mugi wonten manfaate fid dini wad dunya wal akhirah. Akhirul kalam wa hadanallahu wa iyyakum wal afwa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.